أقول وبالله تعالى التوفيق إن توقيرنا للغة العربية إنما هو من ديننا، وتوقيرنا للغتنا لا لأنها اللغة التي نتحدث بها، إنما توقيرنا للغة العربية لأنها اللغة التي نزل بها القرآن الكريم. قال تعالى بلسان عربي مبين، قال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، قال تعالى بلسان عربي مبين. فتعظيمنا للغة العرب إنما هو من أمر ديننا، لأن تعظيمنا لها تعظيم للقرآن الكريم كذلك، وكذلك بفهمنا للغة العرب نفهم كتاب الله عز وجل ونفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم، وألزمنا الله إياكم لغة رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، تلك التي نزل بها الكتاب العزيز، والله أعلم. أنا رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رحمن يا كريم يا رب العالمين. Insyaallah kita melanjutkan, ini adalah kajian kelima dari durus al-lughah. Pada kali ini insyaallah kita akan melanjutkan dars ketiga, akhirnya akhir-akhir dars ketiga, dan juga akan memulai dars keempat. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang al-huruf al-qamariyah dan al-huruf asy-syamsiyah. Kemarin sudah yang halaman 18? Hah? Sudah, benar. Baik, sekarang berarti halaman 19, sahih. Sahih, baik. Hal katabtum ma amartukum? Apakah antum sudah menulis apa yang ana perintahkan? Aku ingat, ya, jika ditulis di sini tamrin atau latihan iqra waktub itu antum tulis? Hah? Udah? Belum? Hah? Iya, maksudnya ditulis di buku tulis sebagaimana sebelumnya. Belum ditulis juga. Masya Allah. Antum berarti nggak, ini menunjukkan antum nggak merojaah. Oke, antum nggak merojaah gimana? Mau jadi? Kenapa? Antum mulai tulis di situ. Baik. Baik, nanti aja kita. Nanti akan ada. Ya, kalau begitu kita akan mulai nanti tugas berikutnya. Antum harus tulis dan hari Rabu insya Allah ana akan melihat hasil tulisan antum. Ya. Halaman ke-19 kita punya al-huruf al-qamariyah wal huruf asy-syamsiyah. Al-huruf al-qamariyah, huruf-huruf yang bersifat qamari di sini tidak ada kaitan dengan qamar secara zat, tidak. Tapi karena memang al-qamariyah itu dibaca al-qamariyah. Ya, yaitu apa? Lamnya itu dipakai di sini. Lamnya itu disukunkan dan dibaca al-qamariyah, bukan aq-qamariyah. Salah. Kemudian al-huruf asy-syamsiyah disebut asy-syamsiyah juga tidak berkaitan dengan matahari secara zat. Ya, tapi asy-syamsiyah disebut asy-syamsiyah di sini karena bacanya asy-syamsiyah bukan al-syamsiyah. Ya. Baik, al-huruf al-qamariyah itu ada 14 dan al-huruf asy-syamsiyah ada 14. Sebenarnya tidak dihafalkan huruf-hurufnya juga tidak masalah karena kita sudah dengan sendirinya memahami. Ketika ada ain misalnya, bacanya misalnya al-ari misalnya. Ari, masa ari. Tapi kalau misal antum ari pakai ai, pakai hamzah alif, ya, bukan pakai ain. Ya. Al ari, baca al ari, bukan a ari, ya, salah. Kalau misal a ari baca, misalnya nur, an nur baca, ya, bukan al nur. Terus kemudian hadi, al hadi, bukan a hadi. Berarti nur itu huruf syamsiyah atau qamariyah? Asy-syamsiyah. Al-hadi huruf al-qamari. Baik, sekarang kita baca dulu dari antum ulangi setelah ana. Just repeat after me. Al-ab. Ya, tafadhal. Al-ab. Al-ab. الباب الباب الجنة الجنة الحمار الحمار الخبز الخبز العين العين الغداء الغداء الفم الفم القمر القمر الكلب الكلب الكلب الكلب الماء الماء الولد الولد الهواء الهواء اليد اليد. Kemudian al-huruf al-syamsiyah sekarang kita baca langsung melebur ke dalam huruf pertamanya. At-tajir. At-tajir. Al-thawb. Al-thawb. Al-dik. Al-dik. Al-zahab. Al-zahab. Al-rajul. Al-rajul. Al-zahrah. Al-zahrah. Al-samak. Al-samak. Al-shams. Al-shams. Al-sadr. Al-sadr. Al-dayif. Al-dayif. Al-talib. Al-talib. Al-talib. Al-talib. الظهر الظهر اللحم اللحم النجم النجم. Baik, ahsantum. Baik, arti-arti dari ini udah tahu. Nah, ini semua pakai alif lam dan semuanya isim. Sekarang kalau alif lamnya dihapus, itu antum boleh mentanwinkan akhirannya. Misal al-ab, alif lam dihapus jadi abun. Abun. Al-bab babun. Al-jannah jannatun. An-najm najmun, gitu ya. Nah, jadi nanti ketika ada tugas antum untuk menulis kalimat kata-kata berikut, isim-isim berikut, kalau ada alif lam jangan ditanwinkan, tapi dhammah biasa, dhammah biasa. Nah, kalau alif lam dihapus baru dhammatain atau tanwin, enggak masalah. Taib ala artinya ayah, bapak, aba, babe. Kemudian albab artinya bapak juga karena babe, bukan? Pintu. Ba albab artinya pintu. Kemudian yang ketiga jim. Al-jannah artinya kebun, taman atau surga. Kemudian ha al-himar artinya keledai. Al-khubz artinya roti. Al-wasikh artinya al-ain artinya mata, bisa mata air, bisa mata ini, bisa mata kolbu, bisa barang, itu al-ain banyak artinya. Tapi isi maksudnya adalah mata, mata di kepala. Al-ghoda artinya makan siang. Al-fam artinya mulut. Ya, al-ghoda makan siang. Al-fam mulut. Al-qamar bulan. Al-kalb masya Allah pas anjing itu semangat banget. Al-anjing, anjing ya. Al-ma air. Al-walad anak laki-laki. Sebenarnya enggak, anak-anak yang penting anak. Anak keumuman. Al-hawa udara. Al-hawa itu udara. Jadi di sini ada hawa nafsu. Pakai ha apa ha hawa nafsu itu? Ha. Ah? Cuma ada ya mati. Ah, antum jahil murakab berarti. Pakai ha. Ya bukan pakai ha. Pakai ha. Ha. Ha besar bukan antum bacanya ha. Nah, kan. Kalau misalnya hawa itu justru Siti Hawa nanti. Itu hawa. Ibunya manusia. Itu ha ya. Hawa, hawa, enggak ada hawa nafsu itu juga berkaitan. Hawa nafsu. Hawa yang hawa nafsu dari ha juga. Hawa pakai ya tanpa titik dua. Itu artinya kecenderungan. Ya, nafs itu artinya jiwa. Kecenderungan jiwa. Nah, kecenderungan jiwa itu syahwat gitu. Jadi makna hawa nafsu itu, makna hawa nafsu adalah kecenderungan jiwa gitu loh. Ya. Aliyat artinya tangan, bukan tangan. Pahami? Aliyat yadun tangan. Kemudian at-tajir pedagang. Harus apa semua ini sekarang? Al-thawb pakaian. Al-thawb pakaian. Adik ayam jantan. Adik ayam jantan. Al-zahab emas. Ar-rajul laki-laki, ya yang sudah balik. Az-zahrah bunga. As-samak ikan. As-syams matahari. As-sadr dada. As-sadr dada. Al-dhaif tamu. Al-talib pelajar laki-laki. Oke, siswa. الظهر بونغوم اللحم daging. Ingat alham daging Mas Ali. An-najm bintang. Baik, an-najm bintang. Bintang pelajar berarti najmut talib, bintang pelajar. Iyalah. Oke, okay, udah? Udah hafal? Siapa yang belum hafal? Asau apa artinya tadi? Pakaian. An-najm bintang. Kalau al-qamar apa? Bulan. As-sadr artinya dada. Ad-dhaif tamu. Berarti misalnya antum berarti dhaif gitu. Itu jamaknya dhuyuf. Ingat tamu itu apa, Mas? Ad-dhaif. Ad-dhaif. Atau dhaif boleh. Tamu itu apa? Ad-dhaif. Kalau misalnya najm itu artinya apa? Bintang. Bintang. Hilman, kalau misalnya kalb itu apa? Hah? Hawa itu apa? Hawa udara. Kemudian Khalid, Adik, Az-Zahab, Mas. Kemudian Mas Afri. Al-Khubz, Khubz. Artinya apa Khubz? Jangan lihat. Ya, jangan lihat. Ya udah selesai. Kalau lihat ending. Khubz artinya roti. Roti al-ain artinya ain apa ain? Mata. Antum al-fam artinya mulut. Kemudian as-sadr dada. Misal ar-rajul oke, sip. Kemudian ini Mas Dimas, at-tajir artinya pedagang. Kalau misalnya al-walad anak. Kalau misal al-lahm daging. Ya. Taib al-lahm itu daging. Baik. Kemudian tamrin berikutnya. Iqra'il kalimat al-atiyah waktubha mura'iyan qawa'ida nutqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Nah, ini antum nanti tulis di rumah, tulis semua kata kosakata ini, dan tidak hanya tulis melainkan hafalkan maknanya. Hafalkan maknanya. Nanti langsung murojaah di rumah atau di kantor. Jika di waktu yang kosong ya. Jangan pas disuruh kerja langsung murojaah gimana. Ya jadi pas waktu kosong aja ya. Ini hafalkan maknanya dan tulis. Insyaallah pada hari Rabu ini antum ingatkan anda harus melihat hasil tulisan antum. Gak apa-apa jelek karena memang sudah diprediksikan dari awal sudah jelek ya. Jadi tulis aja yang penting dan juga harus benar-benar hafalkan maknanya. Kemudian harokati. Diharokatin. Al-baitu misalnya. Al-baitu tulis bacanya al-baitu, maka tulisnya jangan al-baitun, gak boleh. Ya, jadi kalau ada alif-lam jangan didhammatain, jangan ditanwinkan, oke? Okay? Jangan ditanwinkan. Tapi kita berlanjut ke ad-dars ar-rabi', ad-dars ar-rabi'. Dars yang keempat. Alif ba. Kita punya beberapa kosakata. Al-bait fil bait. Al-maktab 'ala al-maktab. Al-masjid fil masjid. As-sarir 'ala as-sarir. Syaf di sini kita akan insyaallah akan memulai dengan yang namanya makan atau tempat. Al-makan artinya apa? Tempat. Ya kalau misalnya Indonesia makan ya mangan. Tapi kalau misalnya dia Arabik makan artinya tempat. Paham Mas Nur Hadi? Makan artinya apa Mas Nur? Tempat. Tempat. Baik. Nah, tempat itu berkaitan dengan fi, ala, ya kan? Juga kadang min. Ya. Jadi fi artinya di dalam atau di itu aja. Kalau ala artinya di atas. Di atas. Ning dhuwur. Nah, al-bait fil bait. Al-bait artinya rumah. Fil bait artinya di dalam rumah, di rumah. Oke. Okay. Kemudian al-masjid tempat sujud atau masjid. Fil masjid artinya di dalam masjid atau di masjid. Al-maktab 'alal maktab. Al-maktab artinya meja bisa, kantor bisa. Ya, maktab itu bisa kantor. Al-maktab ad-dirasi atau al-maktab al-islami atau kantor islami atau kantor apa misalnya. Ya. Tapi kalau misalnya ditambahkan ta di akhirannya ta marbutah. Al-maktab jadi apa? Perpustakaan. Tapi Mas Ari pahami al-maktab artinya bisa bisa desa, bisa juga kantor. Tapi kalau misalnya al-maktab artinya al-maktabah, perpustakaan. Alal maktab berarti di atas meja. Di atas meja, bukan di atas kantor. Berarti lagi ngapain, di jemuran atau apa? Di atas kantor. Alal maktabah bisa enggak? Alal maktabah. Di atas perpustakaan bisa enggak? Ya bisa aja kalau antum mau, silakan. Alal maktabah, di atas maktabah, di atas perpustakaan. Aina Mas Ari misalnya. Huwa alal maktabah. Enggak apa-apa. Aina Mas Afri? Huwa fil sarir misalnya. Di dalam kasur. Jangan. Huwa ala sarir. Dia di atas kasur. Enggak masalah. Ya, kalau memang kenyataannya begitu enggak masalah. Nah, as-sarir artinya apa tadi? Ranjang. Kasur. Oke. Okay. Baik. Sudah hafal? Hafal udah. Kemudian kita belajar ke yang ba. Ke yang ba sekarang. Aina Muhammad? Nih, antum dengarkan dulu. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfah. Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Aina al-kitab? Huwa 'ala al-maktab. Wa aina as-sa'ah? Hiya 'ala as-sarir. Kenapa hiya? Sa'ah. Karena sa'ah. Muannats. Tayyib. Adam ulangi setelah ana. Aina Muhammad? Aina Muhammad? Huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfah. Wa aina Yasir? Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Huwa fil hammam. Wa aina Aminah? Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Hiya fil matbakh. Aina al-kitab? Aina al-kitab? Huwa 'ala al-maktab. Huwa 'ala al-maktab. Wa aina as-sa'ah? Wa aina as-sa'ah? Hiya 'ala as-sarir. Hiya 'ala as-sarir. Baik, sekarang kelompoknya Mas Ari dan kawan-kawan versus kelompoknya Mas Alam dan kawan-kawan. Antum berempat yang bertanya, antum yang menjawab. Tafadhol. Aina. 1 2 3. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfa. Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Aina al-kitab? Huwa 'ala al-maktab. Wa aina as-sa'ah? Hiya 'ala as-sarir. Ah, masyaallah. Sekarang balik antum yang bertanya, antum menjawab. Tafadhol. Aina Muhammad? Huwa fil ghurfa. Wa aina Yasir? Huwa fil hammam. Wa aina Aminah? Ya Allah. Aina kitab? Wa ala laptop. Wa aina sa'ah? Ya sarir. Kacau. Tayyib, ahsantum. Walaupun kacau banget ya, tapi enggak apa-apa, ahsantum. Aina Muhammad, aina artinya di mana? Ya, ini pakai hamzah ya. Bukan aina. Mata Muhammad bukan. Aina, aina Muhammad, di manakah Muhammad? Huwa fil ghurfah. Dia di ghurfah. Kamar ya. Kosa kata lagi nih, ghurfah artinya kamar. Ruangan juga bisa. Bisa ruangan. Oke, okay, boleh. Wa aina Yasir? Yasir di mana? Huwa fil hammam. Hammam mudah paham ya. Paham banget wa hammam. Kamar mandi ya. Wa aina Aminah? Hiya fil matbakh. Nah, ini antum lihat jawabannya huwa hiya. Ada hiya kan? Kalau misal perempuan berarti hiya. Baik perempuan memang dia hidup makhluk gitu kan, makhluk hidup berakal, atau perempuan dari sisi benda mati yang biasa ya, misalnya kitab muannats atau muzakkar. Kitab muannats atau muzakkar? Muannats itu laki-laki, muzakkar perempuan. Ah, muzakkar. Muannats itu perempuan, muzakkar laki-laki. Kemudian kalau misalnya bilang mimsahah, itu artinya apa? Mimsahah penghapus. Itu muannats atau muzakkar? Muannats. Kalau misalnya naik kanam, ainal mimsaha, antum jawab hiya atau huwa? Hiya. Misalnya hiya apa? Hiya? Hiya fil fasl. Dia di dalam fasl misalnya. Hiya alal maktab. Boleh. Kemudian kalau misalnya, ana bilang, ana bertanya tentang Al-Quran. Atau mushaf. Ini mushaf kan? Mushaf muannats atau muzakkar? Muzakkar. Ya, berarti kalau misalnya bertanya, ainal mushaf, antum jawab? Huwa. Huwa fil haqibah. Selain itu apa? Huwa fi atau amam atau ala apa? Huwa fil matbakh boleh? Huwa fi? Enggak apa-apa kan? Lupa. Selain itu apa? Huwa fi? Huwa fil ghurfah boleh? Huwa al maktab boleh? Huwa ala? Hah? Huwa fi sayyarah. Huwa ala qalbi misalnya. Huwa dia di atas qalbuku. Kemudian Wa aina Aminah? Ai, di mana kah Aminah? Nah, ini hiya fil matbakh. Apa arti matbakh? Kitchen, dapur. Okey. Matbakh artinya dapur. Aina al-kitab? Di manakah kitab? Wa 'ala al-maktab. Di atas maktab. Wa aina as-sa'ah? Di manakah? Apa itu sa'ah? Hari kiamat. As-sa'ah itu jam. Terserah mau jam dinding atau jam apapun. As-sa'ah itu jam. Beda jam. Ya, sama kalau misalnya Inggris baru beda. Antara watch sama clock itu kan beda. Tapi ini enggak. Sa'ah, sa'ah, hadhi sa'ah. Itu juga sa'ah. Ya. Aina sa'ah? Huwa 'ala sarir. Dia di atas kasur. Oke. Okay. Udah hafal semuanya? Apa arti bait tadi? Rumah. Tanpa lihat. Apa arti maktab? Hah? Mas Ali, apa arti maktab? Meja atau kantor. Apa arti masjid, Mas Ali? Masjid. Oke. Okay. As-sarir artinya apa? Kasur. Kemudian Muhammad, apa artinya? Ya Muhammad artinya terpuji. Al-ghurfa apa artinya, Mas Afri? Al-ghurfa. Al-ghurfa. Hah? Dapur enggak? Bukan. Antum kerja di dapur sih, makanya. Al-ghurfa artinya apa? Kamar. Kalau misalnya matbah artinya apa? Masih antum? Dapur, nah itu ya. Al-hammam artinya apa, Mas Hilman? Kamar mandi. Kalau misalnya maktab artinya? Pijat. Ah? Meja. As-sarir. Ranjang. Ahsan atau kasur. Tamarin. Nah, kita mulai di sini. Ajib 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah soal-soal berikut. Aina al-kitab? Siapa menjawab? Tafadhol. Jawab. Aina al-kitab? Jawab siapa? Silakan. Ya. Huwa 'ala al-maktab. Selain itu siapa? Selain itu siapa? Aina al-kitab? Selain itu siapa? Ayo. Silakan, silakan. Jawabkan, jawab aja. Huwa, ya terserah. Huwa 'ala apa? Huwa fi. Terserah, ayo. Ayo. Hah? Huwa 'ala as-sarir. Aina Muhammad? Silakan jawab siapa? Huwa fi as-suq. Huwa fi as-suq. Selain itu siapa? Huwa fil ghurfah. Iya, fil ghurfah. Antum nanti antum diam, antum. Nanti jangan jawab. Awas, ya jawab. Dah diam ya habis ini. Ana nunggu yang belum jawab. Aina as-sa'ah? Ayo, silakan. Aina as-sa'ah? Di manakah jam? Hah? Hiya fi fil ghurfah. Selain itu siapa? Diam. Ya. Ya, siapa lagi? Ya. Ayo. Kalau antum jangan ketawa-tawa aja, antum jawab dong. Anak kan enggak nyuruh ketawa, anak nyuruh jawab. Ayo. Ayo Mas Nur, ya. Hiya alal maktab. Alal maktab. Oke, bagus. Kemudian aina Yasir? Ya, silakan Mas Afri, ayo. Mas Afri. Aina Yasir? Ya, masjid. Ah, sejak kapan Yasir perempuan? Dia laki-laki. Enggak mau ibunya masa udah capek-capek ngelahirin dia jadi perempuan. Aina Yasir? Huwa 'ala al-maktab. Dari tadi itu semuanya 'ala al-maktab. Ngapain di atas meja? Huwa fil masjid. Kemudian aina Yasir, ya Mas Ari? Aina Yasir? Huwa fil ghurfah. Huwa fil ghurfah. Ahsan. Kemudian aina Aminah? Aina Aminah? Hiya fi ghurfatil julus. Hiya fi ghurfatil julus. Boleh. Aina Aminah, ya Mas Alam? Hiya fil hammam. Baik, Aminah fil ghurfah, pertanyaan ini. Aminah fil ghurfah artinya apakah Aminah fil ghurfah di dalam ruangan? Naam. Iya. Aminah fil ghurfah. Ahsant. Aminah fil ghurfah, jawab dengan la. Awas. Ayo, jawab dengan la. La. La. Ah, terus di mana dong? Aminah fil ghurfah? La, hiya fil matbakh. Hiya fil matbakh. Baik, ahsant. Mas Hilman, Ayasir fil matbakh? Oke, Ayasir fil matbakh? Jawab la. La. La. Ayasir fil matbakh? Apakah Yasir di kitchen? La, tidak. Yasir di mana terus? La. Huwa fi? Fil masjid. Ahsan. Kemudian masya Allah kalbunya ini muta'alik bil masajid. Kalbunya bergantung kepada masjid ya. Masya Allah. Kalau enggak maktab, kantor masjid. Masya Allah ini hidupnya. Alhamdulillah. Kantor kan dunia, masjid akhirat. Masya Allah. Subhanallah. Mas Arya. Kemudian antum. Waman fil ghurfah? Antum, waman fil. Lalu siapa di dalam ruangan? Ayo jawabannya. Terserah antum gampang. Apa Abi terserah. Enggak mudah loh. Ari. Ari fil ghurfa. Ahsan. Ari fil ghurfa. Waman fil hammam? Alam fil hammam. Hmm. Ya, sama itu bagus, namanya itu bagus. Jadi judul kitab kan bagus itu. Ya, Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Alam fil hammam. Kemudian Mas Alam. Madza 'ala maktab? Madza 'ala apa? Apa? Madza apa ya? Apa? Al-mimsahatu. Al-mimsahatu 'ala maktab. Masih antum Mas Afri? Madza 'ala sarir? Ana la adri guling. Guling atas sarir gitu. Apa di atas kasur ya? Bantal apa bantal? Alkitab ala sarir. Alkitab ala sarir. Ahsan, ahsan tu. Baik. Hah? Enggak. Alkitabu ala sarir. Enggak apa-apa. Nah, kalau misalnya tu pakai inna atau kana baru kana fis ala sariri kitabun atau inna ala sariri kitaban. Tapi ini biasa alkitabu ala sarir boleh. Taib. Kemudian yang kedua. Syuf, kita lihat iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimat. Nah, ini juga antum tulis ini, lihat PR juga ini. Lihat, kalau misalnya antum setelah fi atau ala atau min, ya, setelah itu nanti Pak isimnya huruf terakhir antum harokati apa? Kasrah. Contohnya misal al-madrasatu ya kan, al-madrasatu. Nanti antum tulis al-madrasatu dengan harokat tu. Tapi setelah itu kan ada fi, kan? Maka berarti fil madrosati. Perhatikan itu Mas Ali nanti. Dan juga antum Mas Nurhadi. Hari Rabu nanti akan lihat kerjaan antum nanti. Al-madrosatu tulis fil madrosati. Ya. Anak enggak membolehkan di antara antum untuk pakai khot yang bagus-bagus, enggak boleh. Niru-niru yang cetak ini aja biasa. Enggak usah pakai khot yang khot rik'ah atau khot nasq itu. Yang bagus-bagus, yang dihias. Kemudian enggak nyuruh bikin kaligrafi. Bisa ya, bisa yang biasa aja enggak bisa. Biasa enggak bisa. Ya, kaligrafi versi antum lah. Ya, kita enggak menyuruh antum untuk menulis bagus itu karena enggak mungkin untuk sekarang. Ya, jadi pasti jelek. Ya, pasti jelek karena udah jelek, masa enggak usah diperbagus level tinggi, tapi minimal bisa dibaca aja dulu gitu kan. Ya. Oke. Okay. Kemudian iqra waktub, ini juga antum tulis yang 1 sampai 10 ini, yang 1 sampai 10 ini enggak wajib untuk diharokati. Namun kalau antum mau mengharokati itu lebih baik berlatih, ya. Oke, Mas Ari bisa? Ini antum latih untuk mengharokati 1 sampai 10, nanti ana koreksi insyaallah. 3 pekerjaan ini ana koreksi, yang halaman 20, halaman 22 dan seterusnya 23 juga, ya. Baik. Kita habiskan atau gimana? Kita habiskan. Lihat di sini ada Muhammad, ini nama-nama orang ya. Baik, ada Muhammad, Khalid, Hamid, Yasir, Ammar, Sa'id, Ali, Abbas. Ini enggak perlu dipahami apa maknanya ya. Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, Aisyah, Khadijah, Sofiyah, Ruqayyah. Perhatikan ini Zainab dan Maryam. Itu muannas atau muzakkar? Muannas. Tapi tidak ada ta murbutah di akhirnya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak semua yang di akhirnya ta seperti itu, itu maaf. Tidak semua yang muannas itu harus berakhiran ta. Enggak mesti. Ini Maryam dan Zainab ini muannas. Tapi tidak ada ta akhirnya. Kemudian tidak juga yang semua akhirnya ta marbutah itu mesti muannas. Kadang dia laki-laki seperti Khalifah misalnya. Hah? Ikrimah. Contoh lain. Ada juga misalnya apa contoh lain? Maisarah misalnya. Laki-laki itu. Ya meskipun Hamzah juga. Nah, meskipun di sini Maisarah dijadikan nama perempuan. Kemudian dipanggilnya juga seru jadi Yoyoh gitu kan. Maisarah jadi Yoyoh ya. Hah? Hamzah. Hamzah juga. Nah, ya Hamzah bukan enggak ada laki perempuan bernama Hamzah. itu serem banget itu, nanti mau dikirain serem banget Hamzah bersama Supardi, serem banget ini kan gimana gitu kan sama-sama laki nanti gue. Oke, coba di sini antum yang juga antum perhatikan di sini, lihat antum perhatikan dari semua nama laki-laki akhirnya tanwin bukan, ya kan, kayak muzakkar. Nah sekarang antum lihat yang perempuan dan lihat perbedaannya antara nama-nama perempuan ini ada hatta akhirnya dengan yang tidak ada. Lihat Zainabun, Maryamun, ya enggak? Pakai tanwin enggak Zainabun? Maryamun, hah? Afwan. Zainabu, ya. Enggak pakai, maaf. Maryamu, ya kan? Kemudian juga yang akhirnya tak pakai tanwin enggak? Tidak. Nah, ini menunjukkan kalau nama perempuan tidak di tanwinkan. Karena dia isim untuk muannas. Isim untuk muannas, ingat loh. Bukan sifat untuk muannas. Isim alam untuk muannas. Nama untuk muannas tidak ditanwinkan, oke? Tapi kalau misalnya Aisyah itu kan artinya adalah orang yang hidup, ya kan? Misalnya perempuan itu adalah Aisyah, orang yang hidup, dan Aisyah ini bukan nama orang, tapi nama sifat. Maka ditanwinkan boleh. Jadi isim alam perempuan tidak di isim alam maksudnya proper name, nama dia, nama perempuan tidak ditanwinkan. Tidak ditanwinkan. Oke, paham di sini? Nah, nanti juga santum lagi berarti ada 4 tugas di sini. Iqra baca nanti antum dan tulis dan harokati. Misalnya Hamid antum tulis Hamidun, ya kan? Zainabun atau Zainabu? Zainabu. Baik, antum teruskan mana yang perempuan mana. Oke. Dilatih itu harus sering-sering nulis ya, karena kalau misalnya kita belajar saja tanpa sering nulis juga itu bahasa Arab antum akan kacau nanti, insyaallah akan kacau. Jadi harus benar-benar dan harus konsisten sungguh-sungguh. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis insyaallah pada pukul 6:45 ya. Karena ini 6:33 kita insyaallah akan melanjutkan usul fikih tentang hukum taklifi masih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.